dan makruh mencuci tangan sebelum menjilatnya. Makruhnya ya waqarahatu mashil yadi qabla la'qiha. Kita baca hadis yang keempat di bawah bab ini. Ya. 5234. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. Kata Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW makan dengan tiga jari atau tiga jemari, dan beliau menjilati tangannya sebelum dia membersihkannya atau mengusapnya. Sebelum membersihkan atau mengusap tangan, dia menghabiskan sisa-sisa makanan yang lengket di jari-jarinya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam adab makan. Dan saya tadi sempat terhenti ketika ungkapan Imam Nawawi makruh, ya. Makruh yang ada di sini, makruh membersihkan tangan sebelum menjilatinya, itu wallahu ta'ala alam tidak setingkat dengan makruhnya minum berdiri, ya. Tidak, walaupun ungkapan Imam Nawawi sama, tapi kan di sana minum berdiri pada bab berapa kemarin, larangan bab ke-14 makruh minum sambil berdiri, halaman 722. Kenapa saya mengatakan tidak sama tingkatan makruhnya? Karena pada minum berdiri larangan semua. Larangan. Hadis pertama Nabi melarang dengan lafaz zajara. Hadis yang kedua Nabi melarang dengan lafaz naha. Hadis yang terakhir di bawah bab ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi bukan diceritakan melarang tetapi lafaznya melarang. Janganlah salah seorang kamu minum dalam keadaan berdiri. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Bahkan ditambah lagi di ujung hadis itu, fa in nasiya falyastaqi. Kalau dia lupa maka muntahkan. Sementara dan dalam ungkapan Imam Nawawi makruhnya membersihkan jari-jemari sebelum menjilatnya, tidak ada lafaz larangan membersihkan atau mengusapnya. Cuma hadis menjelaskan bahwa Nabi SAW makan dengan, seperti hadis yang sekarang kita baca, Nabi SAW makan dengan tiga jari kemudian dia tidak membersihkannya atau mengusapnya sebelum dia menjilatnya. Di sini hanya sekedar menceritakan tentang perbuatan Nabi, maaf, dan dia tidak menguraikan adanya larangan membersihkan tangan. Janganlah kalian membersihkan atau mengusap tangan sebelum kalian menjilatinya. Ada lafaz hadisnya seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kata makruh yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di sini, walaupun ungkapan lafaznya sama, tapi tingkatannya berbeda. Makruh yang di atas yang sekarang ini makruh, yang intinya adalah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sementara makruhnya minum berdiri melanggar larangan Nabi, ya, melanggar larangan Nabi, yang mana larangan ini nanti akan turun derajatnya dari yang dari haram, akan naik derajatnya dari haram menjadi makruh, karena Nabi SAW pernah melakukannya. Itu saja, dan itu kasusnya cuma satu kali, yaitu ketika Abbas memberikan dia air zam-zam ketika tawaf dan dia minum berdiri. Saya ingin ya, kita membedakan lafaz Imam Nawawi ketika dia mengatakan makruh minum berdiri dengan makruh mencuci tangan sebelum menjilatinya. Ya. Beda sekali dan sangat berbeda. Karena ya, makruh mencuci tangan, membersihkan, kita bersihkan tangan padahal di situ masih ada sisa-sisa makanan, dan kita tidak, atau ya, walaupun tidak ada usaha untuk menjilati, tapi langsung dibersihkan. Ya, langsung dibersihkan, tidak ada menjilati jari-jemari kita dan langsung dibersihkan. Ini makruh dalam ungkapan Imam Nawawi, tetapi di situ tidak ada lafaz Nabi SAW melarang. Dia hanya hadis-hadisnya seperti hadis yang sekarang ini diceritakan Nabi SAW Nabi SAW menjilati tangannya atau jari-jarinya sebelum dia mengusapnya, sebelum mengusap jari-jemarinya atau sebelum membersihkan jari-jarinya. Jadi kata makruh antara yang sekarang ini dengan makruh dalam bab yang ke-14 itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Sama dengan haram. Ya. Antara satu yang haram, syirik haram atau tidak, haram. Ya. Memukul orang tanpa ada kesalahannya, menzalimi dengan memukulnya, haram. Tetapi tingkat haramnya syirik dengan tingkat memukul orang yang dengan tujuan menzaliminya berbeda. Ya. Itu yang ingin saya jelaskan di sini. Hingga jangan dipahami pula di sana makruh, di sini makruh, yang di sini disamakan dengan yang di sana, yaitu ketika nanti kita tidak menjilati tangan kita sehingga kita dibenci, ya, dibenci. Ini hanya sekedar faktor adab makan yang Nabi SAW mencontohkan bahwa beliau makan dengan tiga jari, kemudian dia sebelum mengusap jari-jari yang tiga ini dengan alat pengusap, ya, membasuhnya, membersihkannya, dia menjilatnya atau menjilatinya sebelum dilakukan hal tersebut. Itu saja. Sementara hadis yang melarang untuk langsung membersihkannya sebelum menjilatinya itu tidak ada. Nah, inilah perbedaan ungkapan yang tadi. Ya. Ini hadis Ka' bin Malik, Nabi SAW makan dengan tiga jari, kemudian dia menjilati tangannya sebelum dia mengusapnya. Ya. Berikutnya, paham apa yang saya maksud ya? Ya. Ya. Dari pertama. Iya benar ya. Saya lupa di lafaz ini. Fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Janganlah. Berarti ada larangan. Saya lupa ini hadis. Memang ya, larangan hanya saja ya. Kalau kita bandingkan dengan makruh yang minum berdiri itu, tentu yang sana sangat tegas. Dan lafaznya ada zajara, ada naha, dan bahkan lafaz Nabi SAW mengatakan la yasrabanna, ya, jangan salah-salah kalian minum dalam keadaan berdiri. Dan bahkan Nabi mengatakan bila mana dia lupa, maka yang diminumnya saat berdiri itu dimuntahkan. Nah, sementara di sini hadis dengan lafaz yang sama, nah, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Bila mana salah seorang kamu makan, maka janganlah dia mengusap tangannya sampai dia menjilatinya atau dijilatkannya. Dijilatkan. Begitu juga hadis yang kedua tadi. Begitu juga hadis yang kedua, fala yamsah yadahu hatta yalqaha au yulqaha. Ya, mungkin ungkapan makruhnya Imam Nawawi wajar, tetapi saya ingin kita membedakan antara karena praktek untuk tidak minum berdiri lebih mudah bagi kita ketika daripada ya, lebih mudah dan lebih banyak dikerjakan daripada sekarang ini ketika kita makan kemudian kita menjilatinya. Praktek ini lebih jarang ya, ya lebih jarang untuk dilakukan, tetapi ini memang tetap suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia makan. Apalagi kita sekarang makan dengan 5 jari, makan nasi dengan 5 jari, dan berbeda makan Nabi SAW dengan bahan makanannya kurma, ya kurma atau daging yang dibakar, ya lengketnya bahan makanan tersebut ke jari jemarinya tidak seperti lengketnya nempelnya nasi di semua jari jemari kita. Maka menerapkan sunnah ini luar biasa ya. Di saat banyak orang yang menganggap ini adalah praktik yang menjijikkan, ternyata itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksud dari larangan membersihkannya agar tidak terbuang sisa makanan, tidak terbuang sisa makanan, dan juga kemarin diantaranya adalah luputnya kita dari mana yang Allah berkahi dari makanan yang kita makan. Karena keberkahan itu bukan pada kuantitas, jumlah, satu suap berkah semuanya, enggak. Keberkahan itu diletakkan Allah mungkin pada satu butir nasi yang kita makan, yang ada di piring kita ternyata, atau satu butir nasi yang lengket di jari kita kemudian kita cuci pergi begitu saja. Dan ada satu lagi nanti sebelum belum kita pelajari adalah hikmahnya adalah ketika sisa makanan itu kita, kalau kita tidak memanfaatkannya ya, dan kita memanfaatkan untuk kita sendiri atau untuk hewan-hewan piaraan, maka dia akan disantap oleh syaitan. Ya, disantap oleh syaitan. Nanti akan ada hadis-hadis yang menegaskan itu. Jadi banyak hikmahnya. Yang pertama, kita menghabiskan semua makanan dan jangan sampai tersisa, sehingga kemungkinan besar, karena kalau tidak ada yang tersisa berarti semua makanan itu sudah masuk ke dalam perut kita dan keberkahan pasti sudah kita dapatkan, karena dari sekian banyak makanan itu pasti ada yang diberkahi oleh Allah. Ya. Hal lain halnya kalau seandainya kita makannya tanpa bismillah. Jadi dari awal setan sudah berebutan dengan kita. Ya. Sudah berebutan karena tanpa bismillah setan akan ikut makan. Ya. Sepiring kita dengan setan. Tetapi sekarang kita makan dengan bismillah dan kita ingin lagi mendapatkan mana dari makanan itu yang Allah letakkan keberkahan. Ya, sehingga kita ketika mendapatkannya berkah. Berkah ketika kita dapatkan, kita akan mendapatkan hasilnya, buahnya. Ya, dia akan menumbuhkan, ya, dia akan memberikan kesehatan, dia akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, sama dengan rezeki yang kita makan, kita dapatkan. Kalau hasilnya dari hasil yang berkah, dia akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita lebih mudah untuk beribadah, jauh dari apa-apa yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Nah, ini sama halnya dengan makanan tadi. Jangan biarkan dia terbuang tanpa kita yang memakannya atau tanpa kita berikan kepada hewan-hewan yang kita piara. Ya. Nah, kalau terbuang begitu saja maka ini bagian syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka upayakan untuk membersihkan. Kalau di tangan saja mesti dibersihkan, apalagi yang berjatuhan. Ya. Yang berjatuhan. Maka bersihkan tangan kita dan cara membersihkan yang dianjurkan Nabi adalah dengan menjilatinya. menjilatinya. Dan bila mana kita merasa ini sulit untuk kerjakan, maka bersihkan. Pokoknya lihat dari mari kita sebelum bersihkan. Masih ada enggak makanan? Kalau masih ada, dan kita mungkin untuk menerapkan menjilat ini, apalagi sekarang menerapkan ini sangat sulit, ya ambil saja tuang, jatuhkan ke piring dan makan. Ambil lagi masukkan ke dalam mulut. Ya. Dengan sama-sama dengan jari jempol kita, ibu jari itu bisa dibersihkan sisa makanan yang ada. Kalau memang untuk menerapkan menjilati jari kita ini sangat berat bagi kita, tetapi kita jangan sampai pula luput dari keberkahan yang Allah letakkan pada makanan kita. Nah, ini yang bisa kita ulaskan. Ya. Kemudian kita lanjutkan 5235. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Hisham ibn Hisham an Abdurrahman ibn Sa'd an Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik aw Abdullah ibn Ka'b akhbarahu an abihi radhiyallahu anhu an abihi Ka'b رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. Kata Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW makan dengan tiga jari, apabila dia selesai dia menjilati jari-jarinya. Dan ini hadis nampaknya Ka'ab bin Malik mengajarkannya kepada anak-anaknya. Ya. Ini yang pertama kali kita harus sebarkan itu kepada anak-anak. Karena di sini yang meriwayatkan hadis ini bukan hanya satu orang dari anaknya. Yang pertama ada Abdullah, ada Abdurrahman. Ya. Abdurrahman ibn Sa'ad ibn Ka'b ibn Malikin. Ya. Ibn Ka'b ibn Malikin. Di sini, ya. Anna Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik atau Abdullah ibn Ka'b. Ya. Atau Abdullah bin Ka'ab. Ada anaknya Abdurrahman namanya, ada yang anaknya namanya Abdullah. Dan mereka mendapatkan dari ayah mereka. Berarti besarnya perhatian Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi ini, ya, kepada pendidikan anak-anaknya, terutama dalam hal makan. Ya, dalam hal makan dia ingatkan hadis ini. Nabi SAW makan dengan tiga jari, kemudian dia apabila selesai dia menjilati jari-jarinya. Berikutnya 5236. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Hisham an Abdurrahman ibn Sa'd anna Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik wa Abdullah ibn Ka'b ibn Malik. Dua orang di sini ya. Anaknya Abdurrahman dan anaknya Abdullah, dan ini juga ada pelajaran penting ya. Ka'ab bin Malik sangat perhatian dengan dua nama yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, dua nama yang sangat dicintai oleh Allah menerapkan hadis Nabi SAW, yaitu Ahabbul Asma'i Ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan di sini ada dua anaknya yang bernama Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Haddathahu aw ahaduhuma an abihi Ka'ab bin Malik an Nabi SAW bimithlihi. Lafaz hadisnya sama. Nabi SAW makan dengan tiga jari, kemudian apabila selesai dia menjilatinya. 5237. Imam Muslim mengatakan wa haddathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddathana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zubair an Jabir. Ya, ini sahabat yang lain ya. An Jabir bin Abdullah, An Jabir radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi' was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Ya. Kata Jabir bahwa Nabi SAW menyuruh untuk menjilati jari-jari dan as-saqf as-sahfa nampan. Ya. Ini makan bersama ini. Nampan atau piring. Kalau kita sekarang makan sendiri-sendiri pakai piring. Ya, di jilatiyah wassahfa, waqal innakum, dan Nabi memberikan alasannya, innakum la tadruna fi ayyihil baraka, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana dari makanan kalian itu yang membawa berkah untuk kalian. Jadi makan ini bagi seorang muslim bukan hanya untuk kenyang, bukan hanya untuk kenyang, tetapi dia mengharapkan dari makanan tersebut Allah berikan keberkahan. Allah kalau sudah memberkahi, sedikit pun berkah, ya, sedikit pun berkah, walau hanya satu butir dari nasi yang kita cari, ya, yang kita cari ternyata lengket di jari kita, atau ternyata jatuh kemudian kita ambil dan kita makan. Nah, bila mana di situ letaknya keberkahan, maka berkah. Ya, berkahnya tentu menghasilkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Allah bila mana memberkahi, maka dalam usia yang sebentar berkah. Allah bila mana memberkahi dalam amalan yang sedikit berkah akan menghasilkan. Usia Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim ini 45 tahun coba. Tetapi keberkahan yang Allah letakkan pada usia yang sebentar itu luar biasa. Sekian banyak karyanya, ya, Sahih Muslim ini disarahkan oleh dia selesai. Ya. Kemudian kitab-kitab yang lain yang dimanfaatkan oleh banyak orang, Riyadus Salihin, itu hampir semua kaum muslimin menerimanya. Ya. Dan masuk ke semua masjid Riyadus Salihin, taman orang-orang yang saleh. Judulnya saja menarik. Ya. Judulnya saja menarik. Nah, sehingga dipelajari, dibaca, dihafal oleh orang. Ya. Masya Allah, sebagian kita bila mana mengikuti kajian di salah satu radio, di radio kita di sini, kemudian yang langsung merilai radio di Jakarta, ya, ada kajian rutin Syekh Abdul Razak Nusin Abad dahulu membaca kitab Riyadhus Salihin karang Imam Nawawi, selesai, ya, selesai habis semua ratusan hadis yang beliau letakkan di sana, ya. Nah, ini keberkahan yang Allah letakkan pada usia yang 45 tahun sehingga menghasilkan karya yang luar biasa, kemudian bermanfaat, dibaca oleh banyak orang. Nah, ini bila seandainya satu butir nasi yang kita cari kemudian kita makan dan ternyata itulah, disitulah Allah letak keberkahan, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan yang lain. Nah, ini yang dicari oleh seorang muslim dalam makan. Bukan hanya sekedar mengenyangkan, tetapi dia juga harus meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya alasan Nabi menegaskan, jangan Nabi SAW kata Jabir menyuruh untuk menjilati jari-jari dan begitu juga nampan, ya, wadah yang kita gunakan untuk makanan tersebut, jangan sampai masih tersisa di sana makanan. Ini yang seringkali kita lalaikannya, apalagi makan bersama. Makan di nampan itu, dan kita berharap ketika tukang masukkannya ini memperkirakan, ya, lebih baik makanan yang sedikit itu dikerumuni oleh orang yang lebih banyak dahulu. Ini yang terhindar dari mubazir ini, ya, ketika makanan untuk tiga orang yang memakannya lima dari kapasitasnya untuk tiga, tetapi yang menikmati yang lima, sehingga tidak akan ada terasa. Kalau bisa piring-piringnya makannya. Dia ukurannya tiga, tapi yang makan lima, kan tidak mungkin bisa tersisa. Ini sekarang kita makanan lima dimakan oleh tiga. Ya. Makanan yang seharusnya makan lima orang kita makannya tiga. Makanya belum lagi kalau buka puasa itu tambahannya, ya, takjilnya itu, kalau dengan takjilnya saja kita sudah bisa kenyang, ya. Dengan takjilnya saja dia bisa kenyang, belum lagi makannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, Ustaz tidak perlu lah khawatir, nanti habis sholat maghrib kita santap lagi. Ya. Ya, mungkin sebelum maghrib belum habis, ya, tapi nanti sholat maghrib lanjutkan, ya, episode yang kedua. Ya. Kemudian nanti habis isya makan lagi. Nah, inilah kerja kita. Ya. Jadi untuk menghindari itu, kita mengurangi dulu. Ya. Lebih baik kurang daripada berlebih. Kurang, dan orang mukmin itu tidak ada yang merasa kurang. Makanya orang-orang yang qanaah itu tetap puas dengan sebanyak apa yang dia dapatkan. Jadi mungkin cara menghindari kita tidak memakan, tidak apa, menghindari jangan sampai tersisa adalah ya, jumlah ya, ukuran makanan yang kita akan apa sekarang. Misalnya kita sekarang makannya prasmanan ya, ambil ukuran yang mana kita bisa menghabiskan semua ya. Wah, saya kalau nasi tidak apa-apa sedikit, tapi lauknya mesti membelanjung. Ini juga enggak. Karena kita suka pertimbangkan orang lain. Dalam pesta atau makan seperti ini, kita kadang bagaimana kita mendapatkan banyak. Iya kan? Bukan bagaimana kita bisa menikmati dan menghabiskan apa yang kita ambil. Nah, ini ada apa pesan yang tersiratnya dalam bab kita sekarang ini. Bagaimana Nabi mengajarkan untuk menjilati. Kenapa? Karena kita ketika makannya memang ya seharusnya kita kan kekurangan. Ya. Seharusnya kita kekurangan, maka karena merasa kekurangan kita habiskan semuanya. Ya. Habiskan kurang. Kalau makan ayam, maka sampai tulang-tulangnya pun digigit. Ya. Kawan-kawan kita mengatakan jangan lupa temanmu. Ya. Ya. Bukan kucing. Jin ya, jin. Jadi, apalagi kalau makanan sekarang yang apa teknologi melunakkan tulang, luar biasa manusia ini tidak mau menyisakan tulang yang seharusnya tidak bisa dimakan, bisa dilunakkan, ya, bisa dilunakkan agar tidak tersisa sedikit pun. Tapi sekarang dalam hal itu maju, tetapi dalam hal masalah satu butir nasi dibiarkan begitu saja dan makan bertumpahan dalam apa itu ya. Makanya mungkin untuk ta'awun dalam hal ini ketika membagikan dalam nampan itu, upayakan yang 3-4 onggok itu 5 orang yang makan. Dia 4 onggok tetapi yang makan 5 orang. Jangan buatkan 5 onggok. Ya. Jangan buatkan 5 onggok nasi itu ya. 4 onggok diminta yang makannya 5. Kalau saya 4 buat 3 onggok. Ini untuk ta'awun ya, al birri wat taqwa. Nanti protes jamaahnya. Ini sudah kekurangan budget buka bersama ya. Kalau kurang budget nanti kita kumpulkan lagi kalau sebagian orang. Padahal tujuannya apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dalam adab makan ini. Kita lanjutkan. 5238. Jadi hikmah yang pertama agar kita tidak kelewatan mana yang diberkahi oleh Allah. Pokoknya habis semua dan kita sudah merasa nyaman, semua yang tadi masuk ke dalam piring saya habis semua, masuk semuanya dan saya pasti memastikan bahwa salah satu darinya ada yang diberkahi oleh Allah. Jaminan itu. Tapi kalau masih ada yang dalam piring, masih ada terbuang ketika membersihkan, nah kita tidak tahu mana yang bisa jadi yang terakhir ya, yang terbuang itu yang berkah. Ya, kita hanya dapat kenyangnya saja, berkahnya tidak dapat. Ya. Dan ini bukan prinsip seorang Muslim. Ya. Berikutnya 3238. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Apabila jatuh satu ini luqma, ini sebenarnya suapan, maka ini bab tadi kan suapan artinya memakan suapan makanan yang jatuh. Jarang lah yang terjatuh satu suap ya. Satu suap maksudnya luqma ini kalau kurma berarti satu butirnya, karena orang makan kurma itu yang disunahkan satu butir satu butir. Kurma terhidang banyak. Yang adab makan yang juga ada ajaran Nabi SAW, jangan ambil dua-dua. Ini satu butir satu butir. Apalagi kita beramai di situ ya. Ya. Satu mangkok itu bila mana dia dalam bentuk butiran-butiran, maka adabnya makan itu kita ambil satu-satu. Apalagi kalau ngambil satu genggam satu kali, orang depan kita ini luar biasa orang ini ya. Ambil satu-satu, itu adab yang diajarkan Nabi dalam hadis-hadis yang lain. Jadi luqmah di sini memang artinya suap di sini ya. termasuknya adalah makanan. Ya. Luqmatu ahadikum falyakhudha, maka hendaklah dia mengambilnya, falyumit makana fiha min adha. Ya. Hendaklah dia menghilangkan, membersihkan kalau sudah lengket di situ, apa? Misalnya kotor, bersihkan. Bagaimana harapan untuk tidak kehilangan berkah tadi ditekankan oleh Nabi. Kalau memang dia kita khawatir dia kotor, bersihkan lagi. Bersihkan lagi. Fal yumit ma fiha min lalu menghilang kotoran yang ada padanya. Ya. Lalu dia memakannya. Wala yada'ha lisyaitan. Ini hikmah yang kedua. Yang tadi kan keberkahan ya. Yang kedua, dan jangan sampai dia biarkan atau tinggalkan untuk makanan syaitan. Jadi yang tersisa itu dimakan oleh syaitan. Ya. Walaupun kita baca bismillah dan syaitan tidak, ya tidak sepiring dengan kita, tetapi dia masih nunggu di situ, masih nunggu di sekitar kita. Nanti akan ada hadis yang menekankan bahwa apapun aktivitas kita, syaitan akan mengiringinya. Ya, akan memantau. Mereka cari kesempatan untuk bisa mendapatkan apa yang kita lakukan, bahagian dari apa yang kita lakukan. Misalnya makan. Alhamdulillah kita sekarang sudah bismillah dan dia tidak ikut makan bersama, tetapi dia masih belum putus asa. Kemungkinan saya bisa mendapatkan makanan dari dia, itu yang sisa makanan tadi. Ya. Masa itu diurus? Kalau dia dapat sisa makanan kita, kan alhamdulillah berpahala kita. Tidak masalah setannya itu. Masalah setan. Karena banyak orang yang nyeleneh ya. Jangankan dalam masalah ini, masalah pembahasan menutup celah dalam sab saja mereka katakan. So tadi setan ikut salat berjamaah, kenapa dimasalahkan? Karena Nabi SAW mengingatkan dengan sampai setan dekat. Berduaan orang dan ketiganya setan. Ya. La yakhluwanna rajulun min imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan wa thalithuhuma syaitan. Ini juga diolok-olokkan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, kemudian juga masalah sab tadi, jangan sampai ada celah masuk setan di sana. Ya. Yang masalahnya bukan awam kaum muslimin yang memperolok-olokkan ini. Ya. Orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang menyampaikan agama. Nah, sama hal dengan ini, masa dibahas pula masalah tersisa. Ya. Alhamdulillah lah dimakan setan yang malah terbuang. Ini kan pikiran kita, tapi Nabi SAW mengingatkan, jangan sampai kalian memberi manfaat kepada syaitan. Syaitan kan jelas musuh. Jelas musuh. Allah yang mengatakan musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Syaitan itu musuhmu, maka bersikaplah dia sebagai musuh. Bersikap dengannya sebagai musuh. Kalau kita lihat dia musuh, maka jangankan untuk berpapasan. Ya, jangankan untuk bertatapan, berpapasan kita juga tidak mau. Bertetanggaan dengan dia tidak mau. Orang sekarang dengan sesama kaum muslimin, jangankan muslimnya, sama-sama mengaji sajalah. Kalau sudah dianggapnya musuh, itu tidak mau dia sholat bersama dengan dia. Ayo, dia masjid, dia sholat masjid itu, saya pergi masjid lain. Tidak mau dia. Padahal sama-sama mengaji itu, sama-sama mengaji agama. Ya. Kalau dia sudah berteman dengan sepulan, dia tidak mau berteman dengan sepulan itu. Kenapa? Dia temannya sepulan yang saya tidak suka sama dia. Itu yang mereka sekarang setan dibawa dikasih makan. Ya. Jadi bukan sisa makan itu kita alhamdulillah bermanfaat daripada mubadil saja biar dimakan oleh setan, bukan itu maksudnya. Maksudnya bagaimana kita menerapkan perintah Allah agar bersikap kepada setan itu sebagai musuh. Allah yang memerintahkan fattakhidhu aduwa, bersikaplah kalian kepada setan itu sebagai musuh. Ini cara-caranya. Jangan biarkan dia masuk dalam celasa. Jangan biarkan dia ketika kita seorang muslim dan muslimah berdua, ada setan di situ. Walaupun setannya tak akan di mana-mana, tetapi jangan kita yang membiarkan dia, memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa makan, untuk bisa berhubungan badan pula, menikmati istri kita, ya. Ikut mendapatkan tempat tidur di rumah kita. Ya. Kita bagaimana membuat setan itu selalu merasa tercela? Ya, selalu merasa terhina. Ini yang ditegaskan oleh agama. Jangan biarkan dia dapat apapun dari kita. Makanya kata Nabi SAW, tidak pernah syaitan terlihat hina dina selain dari perang Badar, daripada ketika wukuf di Arafah. Ya. mereka merasa benar-benar terhina, gagal segagal-gagalnya. Karena kalau sudah banyak masuk orang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari neraka, mereka merasa gagal. Karena maunya mereka innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tugas mereka bagaimana memperbanyak isi neraka. Ya, itulah. Sementara kita mau-mau saja. Dan bahkan mendangkalkan prinsip menganggap musuh ini dengan cara kenapa dibahas masalah itu. Ya. Daripada terbuang sisa makanan kita, mending dimakan oleh setan. Ya. Nah, ini tidak memahami prinsip-prinsip beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita kembali ke hadis. Jadi itu hikmah yang keberapa? Yang kedua, bahwa sisa makanan itu akan menjadi makanan syaitan. Wala yada'ha lisyaitan, kemudian wala yamsaha yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Di sini kedua-dua hikmahnya dijelaskan Nabi. Yang pertama, jangan biarkan makanan terjatuh dan tanpa kita ambil kembali, karena itu makanan syaitan, akan dimembawakan oleh syaitan. Dan Nabi SAW melarang seseorang itu untuk membersihkan jari-jemarinya dengan tisu, dengan kain lap, sampai dia terlebih dahulu membersihkan sisa makanan yang lengket di jari-jemarinya dengan cara menjilatinya, karena dia tidak tahu di butiran yang mana atau dari potongan yang mana Allah letakkan keberkahan pada makanan yang dimakannya. Dia dua piring, kita nambuh satu kali kan, sekian banyak butir nasinya. Kecuali yang puasa karbohidratnya, tidak makan nasi dia. Tapi kan di situ juga ada dagingnya, ada makan-makan yang dimakan, itu semuanya bisa pada potongan dagingnya diletakkan oleh Allah keberkahan. Ya, habiskan semua. Jangan lupa baca bismillah, habiskan semua. Karena yang tersisa itu kita berikan kesempatan setan untuk menikmatinya. 5239. Maaf. Iya, saya kok 3 saya tulis sekarang nih. 5239 sekarang ya. 5239. Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Daud al-Hafari ha wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq kilahuma an Sufyana bi hadzal al-isnad mithlah. Hadisnya sama dengan yang sebelumnya. Wa fi hadithihima wa la yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha wa ma ba'daha. Ada tambahan, minta dijilati. Tentu kepada orang-orang yang merasa tidak jijik, tentu yang pertama kali pasangan kita ya. Allahumma amin. Dan mungkin saja juga menambah atau mengesankan harmonisnya. Jangankan menjilatnya, menyuapkan saja sudah harmonis. Ya. Memberi orang kalau ketika menyuapkan pasangannya kan ada nuansa kasih sayang luar biasa. Sekarang bukan itu saja, lebih dari itu. Ya. Bila mana tidak merasa jijik. 5240. Imam Muslim mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mas an Abi Sufyan an Jabir radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innas syaitana. Ini yang tadi saya inginkan hadisnya ya. Innas syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Ya, sungguhnya setan itu akan hadir bersama kamu dalam urusan apapun. Dia mencari celah bagaimana kita berdosa, bagaimana dia mendapat manfaat dari kita. Ya, sesungguhnya setan hadir kepada salah seorang di antara kalian dalam segala urusannya. Ya. Hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sampai-sampai dia hadir ketika dia sedang makan. Jadi setan itu nonton. Kalau kita baca bismillah, kalau kita tidak baca bismillah, dia ikut makan bersama kita. Ya. Fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min adza thumma ya'kulha. Apabila jatuh dari salah seorang kamu satu potong dari makanannya, hendaklah dia mengambilnya dan menghilangkan kotoran yang lengket di situ, kemudian tsummal ya'kulha, hendaklah dia memakannya, wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan. Jadi larangan Nabi ini, jangan biarkan dia untuk syaitan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Bila selesai, maka hendaklah dia membersihkan jari-jarinya karena dia tidak tahu di mana dari makanan itu yang Allah letakkan keberkahan. Berarti dalam setiap makanan yang kita makan pasti ada keberkahan yang Allah letakkan, pasti. Karena kalau tidak pasti, berarti Nabi tidak akan memerintahkan ini, tidak akan menekankan. Pokoknya dari satu piring nasi yang kita makan, satu bungkus nasi yang kita makan, Allah pasti meletakkan di situ ada keberkahan untuk seorang muslimnya. Seorang muslim, ya. Allah letakkan di situ ada keberkahan, dan kita sekarang diperintah oleh Nabi untuk mencari di mana keberkahan itu dengan cara sampai-sampai yang tersisa yang lengket di jari-jari kita harus kita bersihkan, ya, agar kita tidak luput dari keberkahan tersebut. Dan keberkahan itu bukan pada jumlahnya, tetapi pada kita menghindari hal-hal yang mubazir dalam makanan kita. 5241 berikutnya, 5242, 5243, 5244, dan yang terakhir, ya, 5245, halaman 754. Hadis 5241 pada halaman 752, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Quraibin wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abi Muawiyah anil A'mas bihadzal isnadi idza saqatat luqmatu ahadikum ila akhir al hadis wa lam yadhkur awwal hadis inna syaitan yahduru ahadakum. Ini sanad yang baru dengan lafaz yang hampir sama dengan lafaz yang tadi kita baca, cuma di pangkalnya tidak ada sesungguhnya syaitan hadir dalam segala urusan kalian. Tidak ada. Nabi SAW mengatakan, apabila jatuh dari makananmu maka ambil, jangan biarkan dia terjatuh begitu saja, ambil kembali, kalau dia kotor bersihkan dan makan, ya. Karena kalau yang terbuang begitu saja akan dimanfaatkan oleh syaitan. 5242, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad bin Fudail anil A'mas an Abi Salih wa Abi Sufyana an Jabirin radhiyallahu anhuma anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikril la'qi, ya, wa an Abi Sufyan an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakara al-luqmata nahwa haditsihima. Ini sanad yang baru juga dengan dari hadis Jabir dengan lafaz yang juga hampir sama dengan lafaz-lafaz sebelumnya. 5243 yang tadi, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa Abu Bakar bin Nafi' al-Abdi qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Hammad bin Salama qala haddatsana Thabit an Anas. Ini hadis yang baru, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala yang diriwayatkan darinya oleh murid terdekatnya yaitu Thabit bin Aslam al-Bunani. Dan bahkan Anas sambil sangat berani, ya, ketika mengeluarkan pernyataan yang luar biasa terhadap muridnya ini. Anas bin Malik suatu ketika meriwayatkan hadis bahwa sebagian manusia ini ada yang umpama kunci kebaikan dan ada umpama kunci keburukan. Ya. Setelah dia jelaskan itu, ya, dia mengatakan sesungguhnya Thabit ini adalah salah satu dari kunci-kunci kebaikan. Ya, begitu kenalnya dia dengan muridnya sampai dia mengatakan Thabit itu adalah salah satu dari manusia yang membawa kunci-kunci kebaikan. Anas berkata radhiyallahu an anna Rasulullah sallama kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath, apabila dia makan makanan maka dia menjilati tiga jarinya. Qala wa qala wa idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha wal ya'kul wala yada'ha lisyaitan wa amarna an naslu talqas'ah qala fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albarakah. Dan ini tadi kan menjilati jari, ya, dan juga ada tadi menjilati nampan yaitu safhah, ada lagi yang lebih besar yaitu qas'ah yang pernah kita sampaikan dahulu. Kalau safhah itu adalah nampan yang yang untuk ukuran 5 orang, sementara qas'a itu untuk lebih dari 5 orang. Yang perbedaan ukuran nampannya. Perbedaan ukuran nampan, dan Nabi tetap menyuruh untuk menghabisi makanan yang ada dalam nampan tersebut, karena kalian tidak tahu dari mana, di mana diletakkan oleh Allah keberkahan pada makanan tersebut. Berikutnya 5244, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyitihinna al-barakah. Bila makan salah seorang kamu, maka hendaklah dia menjilati jari-jarinya, karena dia tidak tahu di mana Allah letakkan keberkahan pada makanannya. Jadi ini perintah lagi untuk mencari mana yang berkah dari makanan tersebut. Kita tidak tahu, maka harus habiskan semua. Jangan biarkan tersisa, bahkan yang lengket di jari kita juga harus dibersihkan. Terakhir ya, 5245, Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Bakar ibnu Nafi' qala haddatsana Abdurrahman ya'ni ibn Mahdi qala haddatsana Hammadun bihadzal isnadi ghaira annahu qala wal yaslut ahadukum as-sahfah. Ini sahfah untuk ungkapan yang lain, sahfah nampan untuk 5 orang, sementara qas'ah dalam hadis sebelumnya itu adalah untuk yang lebih dari 5. Wa qala fi ayyi ta'amikum al-baraka aw yubarak lakum, dan kalian tidak tahu di mana dari makanan kalian yang Allah letakkan keberkahan. Itulah hadis yang terakhir ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan intinya persis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, disunahkan untuk membersihkan jari jemari kita, ya dijilati, bersihkan sisa makanan untuk dimakan, bukan dibuang sebelum kita melapnya atau mencucinya. Kemudian yang kedua, bila mana yang makanan kita yang terjatuh, ambil kembali. Kalau dia sudah, kita merasa dia kotor, bersihkan lagi. Ya, kemudian kita memakannya. Kemudian ya cuma tiga itu sebenarnya. Ya, cuma tiga. Yang pertama dengan yang ketiga itu sama. Cuma dua ya. Anjuran menjilati sama dengan makruh mencuci tangan sebelum menjilatinya. Dan hadisnya semua berhubungan dengan hal tersebut. Dan Imam Nawawi di halaman 755 yang memberikan beberapa faedah, dan hadis-hadis ini terdapat bermacam-macam sunnah makan, beberapa macam-macam sunnah makan, dan mungkin pantas untuk kita baca. Dan kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.